dia juga punya rakyat yang di Madura, cara memperlakukannya itu harus tahu. Jadi carane ngomong ini, Pak, tolong jangan keluarkan anggota badan sampai nek tangane metu, engko ono jembatan ambrol jembatane. Oh iya iya iya. Ha ngono kae mlebu deke. Ngono. Ngono, nek kon ngomong pedot tangan sampean ngene deke. Enggak. Dadi gak kira gelem itu loh. Itu sifat orang Jawa Timur ta asline kan gitu. Ya apa? Memang ada beda adat, beda kebiasaan, beda juga bahasa itu kadang-kadang juga penting. Saya kemarin di Sampang, Madura. Lalu saya di sana 3 bulan ya, waktu pilihan gubernur putaran ketiga itu. Nginep di sana. Saya ketemu sama ibu-ibu, anaknya banyak, 8. Saya tanya, Bu, kenapa enggak masuk KB biar anaknya enggak banyak-banyak? Bu, gimana Pak Wagub? Karena masuk KB jadi anak. Mentak masuk KB, tak nyaman, Pak.